Dan juga di otakku hanya kamu yang tak dapat ku miliki. Di jaketku ada kamu, di blue jeansku kamu ada, dan juga di kantongku penuh kamu yang ku selipkan di dompetku. Oh sayang, di mataku ada kamu, di gaunku ada kamu, dan juga di gelangku kamu ada. Sayang, aku tak cinta kamu. Kamu, tapi apa jawabmu, oh sayang? Aduh, hujan saya ya. Kamu manis sih. Awasa. Cintaku tak terbalas. Rinduku terkatung-katung. Cinta kamu, tapi apa jawabmu, oh sayang? Kan udah dibilangin saya tidak cinta kamu. Katanya di kalungmu ada saya. Suka-suka. Cintaku tak terbalas. Rinduku terkatung-katung. Kamu, tapi apa jawabmu, oh sayang? Maaf ya, kita sahabat aja ya. Loh, kok gitu? Ada aja.